Go away, wong wadon sing tansah setya ning jero atiku. Aku matur sembah nuwun, kowe wis purun ngancani uripku. Kita abadi untuk selamanya.